ke arah mana halanya bagi insan yang terleka mengejar nikmat dunia bagaikan hidup selamanya tak peduli dosa noda siksa azab neraka. Di akhir.